Siti memiliki pacar baru, seorang siswa SMK di Magetan Jawa Timur nekat menyebarkan foto mesumnya bersama sang mantan dekat. Dan direkam dengan kamera telepon seluler yang mudah ditemui. Pelakunya tampaknya sudah tidak peduli lagi. Sebuah rekaman adegan mesum kembali beredar via handphone di Pati, Jawa Tengah. Tampak dilakukan sepasang bocah ABG yang masih belia. Diduga keduanya masih berstatus pelajar sebuah SMP negeri di Pati. Tangga, nanti dimarahin ikat.